Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala thumma man ba'd. Kita nakra insyaallah fi bab ar-rabi fima yata'allaq bi qada' as-siyam wa ma yustahabbu min as-siyam wa ma yukrah wa ma yuhram min as-siyam. Waqad akhadna mas'alatan thaniyah ay as-siyam al-mustahab. Kita telah masuk pada bab yang keempat yang berhubungan dengan qadha, membayar puasa, kemudian apa yang disebutkan dari macam-macam puasa yang mustahab, yang makruh, dan yang haram. Dan telah kita ambil pada masalah yang kedua, ini puasa yang mustahab. Tapi yang pertama yang kita sebutkan kemarin adalah siam sittati ayamin minasy syawal. Puasa 6 hari pada bulan Syawal. Taib. Dan pahalanya adalah disebutkan dalam hadis Abi Ayyub Al-Anshari yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu bi sittin minasy syawal kana qasyamid dahr. Barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa sepanjang masa. Baik. Dan puasa sit minas Syawal ini tidak disyaratkan padanya tatabu. Baik. Tidak disyaratkan di dalamnya untuk berturut-turut, tetapi boleh dia lakukan di bulan Syawal tadi dengan hari-hari yang berbeda dengan jumlah ya 6 hari. Kemudian juga dalam puasa Syawal ini seseorang boleh mendahulukan dari puasa qadha. Jadi dia puasa Syawal dulu baru kemudian dia puasa qadha Ramadan yang dia lakukan, yang dia tinggalkan pada bulan Ramadan. Baik, di mana puasa sit minas syawal ini waktunya mudhayyak, sempit. Adapun qadha Ramadan ini waktunya muwassa, waktunya luas. Baik, tetapi apabila dia mampu untuk berpuasa di awal-awal bulan Syawal, maka hendaklah dia mengqadha kemudian baru untuk dia puasa bulan Syawal baru kemudian dia mengqadha. Nah, dia mengkodok dulu baru kemudian dia puasa Syawal. Ini lebih afdal. Kan tapi ketika waktunya ya sempit di akhir-akhir bulan, maka dia puasa Syawal dulu baru kemudian setelahnya mengkodok. Ini dalam masalah puasa Syawal ketika bertabrakan dengan kodok Ramadan. Kemudian yang kedua, siam yaumi Arafah li ghairil hajj, puasa hari Arafah selain bagi orang yang haji. Jadi kita yang tidak melakukan haji pada ya Syahrul Hajj, maka kita disunahkan yang di sini dalam rangka untuk tasyrik ya, menyamai mereka dalam pahala ibadah, maka kita diperintahkan untuk puasa pada hari Arafah 9 Zulhijjah ketika jemaah haji sedang wukuf di Arafah. Taib. Walaupun sebagian mereka mendhaifkan hadis ini, tetapi jumhur ya beramal dengan hadis dan menyatakan hadis ini sebagai hadis yang na'am yuhtaj yahjubihi, boleh dipakai untuk berhujah dalam beribadah. Li hadithi Abi Qatadata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sana allati qablahu wasanah allati ba'dahu. Puasa hari Arafah itu ahtasibu, ya, aku menduga, aku menyangkanya atas Allah bahwasanya Allah akan menghapuskan dosa bulan yang sebelumnya dan bulan yang setelahnya. Taib. Rawahu Muslim. Wa ammal hajj fala yasunnu lahu siyamu yauma Arafah, yaumi Arafah. Adapun khusus bagi jemaah haji, maka tidak disunahkan untuk puasa Arafah. Tidak disunahkan bagi mereka untuk puasa Arafah, tapi hanya khusus bagi mereka yang tidak melakukan ibadah haji puasa ini. Di anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aftara fi dhalika al-yaumi wan nasu yang dhuruna ilaihi. Hal ini disebabkan karena Nabi berbuka pada hari itu dan manusia pun melihat apa yang beliau lakukan. Wali annahu aqwalil hajj, dan hal itu berbuka tidak berpuasa pada hari Arafah ini memberi kekuatan bagi ya, al-hajj, orang berhaji, alal ibadah, ya, atas sebuah ibadah, wa du'ai fi dhalika al-yawm, untuk berdoa pada hari itu. Ya, karena di hari Arafah seorang jemaah haji diperintah untuk berbanyak ibadah, zikir kepada Allah, salat dan lain sebagainya. Taib, sehingga ketika dia berpuasa pada hari itu dikhawatirkan dia akan lemah dari melakukan ibadah yang lain. Nah, dan hari Arafah ini hari yang besar. Gimana Yahudi merasa iri dengan kaum muslimin dengan diturunkannya sebuah ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum ila akhiril ayah. Mereka datang kepada Amirul Mukminin Umar Al-Khattab dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, nazalat ayatun lau unzila alaina ma'syaral yahudi lanattakhidanna yawma ya nuzulihi aidan. Ya, tadi kalau seandainya hari itu naam yaitu diturunkannya ayat itu kepada kami ma'syaral yahud, kami akan jadikan hari turunnya sebagai hari aid. Tapi bagaimana hari turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum adalah hari Arafah. Taib. Qala rahimahullah ats-tsalitsu siyamu yaumi Asyura. Yang ketiga siam pada hari Asyura. Kapan hari Asyura? Faqad su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallama an siyami Asyura. Faqala ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu. Aku mengharapkan hal itu atas Allah untuk menghapus dosa tahun yang sebelumnya. Ini puasa hari Asyura. Wa istahabbu siyamu yaumin qablahu aw yaumin ba'dahu. Liqali sallallahu alaihi wasallam la in bakitu ila qabilin la asumanna tasi'. Wa liqali sallallahu alaihi wasallam sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu khaliful yahud. Hari Asyura ini apa? Kapan? Kata beliau, kalau seandainya aku ini masih hidup pada tahun yang mendatang, aku akan puasa pada hari ya, yang ke-9 Tasu'a. Tasu'a dan Asyura ini maksudnya hari yang ke-10 atau hari yang ke-9. Ya, bukan ya bulan Syura yang dikenal dengan naam bulan-bulan sakral oleh sebagian masyarakat kita, bukan. Tapi Asyura ini bulan apa? Muharram. Baik, beliau mengatakan sumu yauman qablahu, puasalah pada bulan ini sehari sebelum hari yang ke-10 atau setelah hari yang ke-10, yakni yang ke-11, 10 dengan 11 atau 9 dengan 10. Khaliful Yahud, dan selisihi orang-orang Yahudi. Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang lemah. Akan tetapi sahih dari Ibnu Abbas dan juga yang lainnya, semodel dengan ucapan tadi, mauqufan, ini dari ucapan Ibnu Abbas. Jadi kalau dimarfu'kan dhaif sanadnya, tetapi kalau na'am dimauqufkan maka sanadnya sahih. Jadi yang mengucapkan ini bukan Rasul tetapi Ibnu Abbas. Baik. Jadi kita puasa pada hari bulan Muharram, Tasu'a dan Asyura, atau Asyura dan Ihda'ash, pada Al-Hadiya Asyara, yang ke-11. Dan yang ke-4, Shaumul Itsnaini wal Khamis min kulli usbu', puasa Senin dan Kamis pada setiap bulannya, pada setiap minggunya. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyam tsnain wal khamis. Ini bagi yang dimudahkan dan dikuatkan untuk berpuasa, maka silakan. Nah, karena sebagian yang lain dengan yang lainnya berbeda-beda. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwasanya qad ya yakunur rajul Aruba rajulin yuftah bab as-salah wa la yuftah bab as-siyam. Wa ruba rajulin yuftah bab as-siyam wa la yuftah bab as-salah. Wa qad yakunu yuftah min bab as-sadaqah wa la yuftah min bab al-akhir. Ya, terkadang seseorang itu dibukakan pintu puasa yang mampu untuk kuat dalam berpuasa, tapi dia tidak kuat dalam melakukan salat. Demikian pula seseorang kuat dalam salat tapi dia enggak diberikan kemampuan untuk berpuasa. Sebaliknya pula, dia kuat dalam bersedekah tapi tidak kuat dalam sholat, tidak kuat pula dalam puasa. Wa khairuha man yuftah alaihi babul ilm. Dan yang paling bagus adalah seseorang dibukakan pintu-pintu ilmu. Baik. Qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyam tsnain wal khamis, beliau senantiasa memperhatikan puasa Senin Kamis. Walikauli sallallahu alaihi wasallam ta'arradul a'mal au tu'radul a'malu yawmal tsnain wal khamis. Dibentangkan amalan-amalan manusia ini pada hari Kamis, hari Senin dan Kamis. Itu urab. Dibentangkan, dihamparkan. Fa'ahabu an yu'radu amali wa ana sha'imun. Dan aku ini suka kalau seandainya amalku ini diperlihatkan dalam keadaan aku berpuasa. Taib, naik amalannya, dibentangkan amalannya dalam keadaan sang hamba tadi sedang melakukan apa? Ibadah. Ini keutamaannya. Baik, hadisnya sahih, akhrajahu al-Bukhari wa an-Nasa'i wa Abu Dawud. Naam, dan dihasankan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Qala al-khamisah, yang kelima, siyamu thalathati ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari pada setiap bulannya, atau dikenal dengan ayyamul bait. Ketika bulan-bulan purnama. Liqali sallallahu alaihi wasallam li Abdullah ibn Amr, karena sabda Nabi kepada Abdullah bin Amr, sum min syahri thalatha ayyamin, puasalah 3 hari dalam sebulan. Fa innal hasanah bi asri amsalihha, karena kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 yang semisal. Wa dzalika mithlu siyamid dahr, yang demikian itu seperti seseorang berpuasa sepanjang masa. Sebulan berapa hari? 30 hari. Kalau kita dalam sebulan puasa 3 hari, berarti seakan-akan pahalanya berpuasa 30 hari. Baik. Maka dikatakan barang siapa yang menjaga puasa ayyamul bait ini, dia seperti seseorang yang berpuasa sepanjang masa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath. Aku diwasiati oleh kekasihku dengan tiga perkara. Siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin. Puasa tiga hari setiap bulan. Wa raka'atai dhuha, dan dua rakaat salat duha. Wa an utira qabla an anam, dan aku diperintah untuk witir sebelum tidur. Nah, ini diantara wasiat Rasul kepada Abdullah bin Amr. Berpuasa setiap bulan tiga hari. Salat sunnah setiap harinya duha dua rakaat. Tapi kemudian witir sebelum dia tidur. Akhrajahul Bukhari. Naam, fi sahihi, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ini diantara daripada hujjah yang jelas tentang disyariatkan salat duha, karena sebagian mereka mengatakan salat duha itu tidak ada naam dalilnya. Ini dalil yang jelas dari beliau. Wa istahabbu an takuna al-ayyamu al-bait. Dan tiga hari ini dicintai dilakukan pada bulan-bulan purnama. Wa hiya thalatha asyara wal rabi'a asyara wal khamisa asyara. 13, 14, 15 atau sebelumnya 12, 13, 14. Li hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana minkum shaiman minasyahri falyasum atsalats albait, atau dikenal dengan ayyamul bait, puasa ayyamul bait. Kata beliau dari hadits Abi Dzar, barang siapa dari kalian yang hendak berpuasa dalam setiap bulannya, maka hendaklah dia berpuasa pada hari-hari purnama, tiga hari bulan purnama, 14, 13, 14, 15 atau 12, 13, 14. Tapi pertengahan bulan, pertengahan bulan. Kemudian yang berikutnya, shaumu yaumin wa iftar yaumin, puasa Daud. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam afdalu siyami siyamu Daud alaihi salatu wassalam wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman wa hadha min afdali anwa'it tatawwu. Puasa sehari ya, atau puasa yang paling afdal puasanya Daud. Ini selain dari puasa Ramadan. Apa dan bagaimana puasa sehari dan berbuka sehari? Taib, rawahul Bukhari fi sahihi wa hadha min afdali anwa'it tatawwu, dan ini termasuk macam dari puasa yang disunnahkan dan yang paling afdolnya, paling utamanya. Taib, subhanallah. Kalau pada zaman sahabat, para sahabat diberikan kekuatan untuk puasa, ya diberikan yang paling afdol, masih mencari yang terafdol. Ya, sampai disebutkan dalam hadis tadi Abdullah bin Amr, ketika Nabi SAW melakukan puasa wisol, terdengar hal ini oleh beliau, para sahabatnya, maka mereka pun puasa wisol, ya tidak makan dan tidak minum, terus bersambung sehari, dua hari, tiga hari. Nah, maka mereka pun juga berpuasa sebagaimana puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak berbuka dan tidak apa, makan sahur. Sehingga suatu hari Nabi berbuka. Sekian setelah mendapatkan beberapa hari, Nabi berbuka. Taib. Sampai Nabi mengatakan, kalau seandainya aku tahu kalian mengikuti puasaku, sungguh aku akan lanjutkan puasaku tadi. Nah, agar supaya kalian mengetahui bahwasanya hal ini tidak diperuntukkan terhadap umatnya, tetapi khusus kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mengatakan, innama yut'imuni rabbi wa yaskin, karena aku ini ketika puasa wisal Allah memberikan aku makan dan memberikan aku minum berbeda dengan kalian, kata Rasul. Ya fa ayyuma rajulin arada an yuwasil fayuwasil ila sahur. Ya ila waqtin sahur. Ila waqtis sahur, kata Nabi. Kalau seandainya kalian tidak berpuasa, melanjutkan puasa kalian, maka sampaikanlah kepada waktu sahur saja. Jangan kalian meninggalkan makan dan minum dan meneruskan puasa kalian walaupun kalian kuat. Baik. Sampai akhirnya, ya Rasulullah, ini utiku afdal min dhalik. Ya, kata Abdullah bin Amr mengatakan, ya Rasulullah, puasa Daud lebih afdal, tapi aku lebih bisa, lebih mampu untuk apa namanya berpuasa daripada itu. Maka Nabi mengatakan, la afdalu min hal, tidak ada yang la afdal setelah puasa ini. Nah, sampai-sampai Abdullah bin Umar ketika akhir hayatnya beliau mengatakan laitani akbal maqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya aku tadi terima ya keringanan Nabi untuk berpuasa Senin Kamis saja atau puasa sebulan 3 hari saja, sungguh hal ini akan memberatkan diriku. Setelah masa-masa tuanya ya, karena dia sudah berpegang dengan janjinya untuk berpuasa ya setiap hari, maka akhirnya di akhir hayat beliau merasa kelelahan dan ya mut'ib, ya kecapean dan tidak mampu. Ya laitani dosanya tadi atau dulu aku menerima rukhsahnya Nabi. Karena apa, Islam ini adalah agama yang disesuaikan dengan kemampuan hambanya. Tidak ada ibadah yang disyaratkan dalam Islam ini melainkan hamba-hamba tadi mampu untuk melakukannya. Ya. Maka syariat Islam ini yasrul lil qawi wal dhaif. Ya, syariat Islam ini saking hikmahnya bisa untuk yang kuat, bisa untuk yang lemah. Baik, bisa untuk yang kuat, bisa untuk yang lemah. Karena yang memberikan syarat adalah Allah Subhanahu wa taala, mampu untuk mengetahui kemampuan dan batas manusia. Yasrul lil qawi wa dhaif. Berbeda dengan bikinan manusia, terkadang hanya mampu yang ya dilakukan oleh orang yang kuat saja dan tidak mampu untuk dilakukan oleh orang lain. Ini bedanya ya mukjizat dalam dinul Islam. Ya, kalau seandainya kita menyadarinya, mukjizat. Baik. Jadi kalau kita mencukupkan dengan apa yang ada dalam syariat, apa yang ada dalam sunnah, cukup. Karena itulah batas kemampuan kita. Nah, jadi jangan disangka kalau ibadah itu hanya ketika kita muda. Ketika sudah tua pun kita juga harus beribadah kepada Allah. Jadi kita yang memutuskan suatu sebuah perkara, jangan dipandang ketika kita sedang sehat, jangan dipandang ketika kita sedang kuat. Tapi apa, ingatlah, suatu saat nanti kekuatanmu akan hilang. Ya, kekuatanmu akan berangsur-angsur ya, meninggalkanmu. Seperti itu. Ini diantara daripada hikmah seorang hamba dalam beragama ini, berusaha untuk mengetahui kadar diri ya, sekarang dan yang akan datang, sehingga senantiasa memutuskan sesuatu itu dengan yang paling afdol dan yang paling aslah ya, yang paling bagus dan yang paling baik untuk dirinya. Baik, karena amalan yang paling afdol itu bukan banyak-banyakan, tapi apa? Dawamu hawa'in kolla, terus menerus walaupun sedikit. Dan yang sedikit itulah yang bisa mendatangkan keikhlasan dalam beramal. Sedikit dan terus, itu bisa mendatangkan apa, keikhlasan dalam beramal. Jangan sekali sampai memberat-beratkan diri, akhirnya malah menjadi bumerang bagi dirinya. Taib, sifat ujub ya, berbangga dengan ibadah yang dilakukan di hadapan manusia. Ya, dia sebut-sebut kembali di hadapan manusia, sehingga ujung-ujungnya nanti apa, akan menghilangkan sifat ikhlas yang dia miliki. Berbeda kalau dia beribadah sedikit, walhamdulillah yang dia bisa dan dia mampu ya, terus istiqomah di dalamnya, itu lebih baik. Dan diantara sifat atau amalan yang bisa mendatangkan keikhlasan pada pemiliknya adalah dia melakukannya dengan istiqomah dan sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, tidak takalluf dan tidak pula apa, meremehkan, tapi mu'tadil, sikap pertengahan, lebih enak dalam hati dan lebih apa, betah seseorang mengerjakannya. nikmat ketika hendak mengerjakan esok hari lagi. Ya, enak. Beda kalau sekarang ini kita ibadah, masya Allah, misalkan baca Quran sampai 4 lembar, lelah, capek. Besok lagi pengen baca lagi sudah bosan, jenuh, capek. Aduh, kayak gitu rasanya, capek. Akhirnya apa? Ditinggalkan begitu saja. Beda kalau kita baca selembar, masya Allah, dihayati dengan tertil. Ya, besok lagi ada kerinduan. Karena apa? Nikmat ketika dia menyelesaikan ibadah tadi, tidak ada rasa capek. Ya, dalam keadaan masih semangat. Ya, tidak ada rasa bosan, tidak ada rasa muak. Ya, beda kalau sudah seseorang itu, kalau makan gampangnya sampai dia muak, mual, ya, sampai apa kenyang dengan berlebihan, esok lagi sudah tidak ada nafsu pengin makan, walaupun enak. Walaupun itu yang berbentuk makanan yang lezat, yang enak, sate atau lain sebagainya. Kalau kebanyakan besok lagi bahkan bisa mabok. Tapi kalau misalkan 1, 2 tusuk, 5 tusuk ya, besok lagi apa masih ada keinginan untuk makan. Apa bisa membayangkan enaknya makanan tadi. Tapi sampai ya berlebih-lebihan, jangankan bayangkan enak, mendengar suaranya saja sudah terkadang mau muntah. Dan demikian juga ibadah. Baik. Yang ketujuh, siyamu syahrillahil muharram. Puasa pada bulan Muharram. Di hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalu sholati ba'da al-fariidha sholatul lail. Puasa pada bulan Muharram di hari-harinya, terutama yang ke-10 dan ke-9 tadi atau yang ke-11. Diperbanyak. Tahun barunya ya, Muslim, tahun baru Islam ini Muharram. Dan yang terbaik dari sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Sholat tadi, sholat witir tadi yang diwasiatkan oleh Rasul kepada Abdullah bin Amr. Baik, sebagai tambahan. Dan tentunya sesuatu itu semakin afdal semakin berat. Ya, semakin ringan pahalanya semakin gampang dikerjakan. Semakin ringan, semakin gampang dikerjakan. Sholat malam ini seakan-akan gampang bagi yang digampangkan, dan susah dan sulit, sangat sulit bagi yang tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena memang afdol, puasa yang paling afdol. Yang ke-8, siyamu tis'i dzulhijjah. Puasa 9 hari dalam bulan Zulhijjah. Wa tabda' min awali yaumin min syahri Zulhijjah, dia mengawali dari hari pertama. Kalau yang tadi puasa Arafah hanya puasa 9 saja. Kalau dia dari hari pertama sampai hari ke-9. Min syahri Zulhijjah, pada hari-hari haji ya. Wa tantahi bi yaumit Tasi wa huwa yaumu Arafah, dan selesai pada hari yang ke-9 pada hari Arafah. Wa dhalika li umumil ahaditsil waridati fi fadlil amali fiha, faqad qala sallallahu alaihi wasallam ma min ayamin al amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil asr. Nabi mengatakan tidaklah ada dari hari-hari yang amalan saleh padanya lebih dicintai oleh Allah kecuali hari-hari ini. Ya, 10 hari bulan Dzulhijjah, 1 2 sampai 10. Wa shaumin amalis saleh, dan puasa termasuk dari amalan saleh atau sedekah yang lain sebagainya. Ini di antara puasa-puasa yang disunnahkan. Selain daripada itu, imma makruh wa imma muharram, seperti puasa yang kita ya kenal dengan puasa-puasa yang tidak ada syariatnya, yakni puasa muti, puasa kalong, atau puasa apa yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai macam ya ilmu syaitan. Ya, karena memang syariatnya bukan syariat Islam, maka apa yang didapatkannya pun apa adalah datangnya dari syaitan dan hawa nafsunya. Jadi dengan kita mengenal sunnah-sunnah yang wajib dan sunnah-sunnah yang ya mustahab tadi, kita akan mampu menghukumi puasa selain daripada itulah puasa-puasa yang dilarang dalam agama kita. Jadi kita mengenal sebuah kebaikan, berarti sebaliknya itu adalah sebuah kejelekan. Baik. Wallahu ta'ala alam sahab. Mungkin itu yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan seputarnya silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, cukup sampai di sini dulu. Tentang puasa yang 3 hari tiap bulan itu disyariatkan berurutan atau boleh berurutan? lebih baik afdolnya berurutan, tapi enggak ada syarat boleh. Untuk tapi asalnya Allah alam kita enggak mendapati apa namanya bolehnya untuk dipisah-pisah berurutan. Ayyamul bait. Tapi juga kita enggak mendapati syarat, wallahu alam. Yang jelas yang afdol adalah berurutan. Tiga belas, empat belas, lima belas. Kalau dia ada udzur, wallahu alam, itu tidak dinafikan bahwasanya dia tetap masih mendapatkan pahala tadi. Maka dikatakan di sini yustahab dicintai untuk dilakukan pada hari-hari bait tadi, bulan purnama tadi, ketika bulan memang sedang naik-naiknya. Hanya dicintai bukan syarat. Berarti ini isyarah bahwasanya diperbolehkan dia berpuasa kapanpun di bulan itu. Tapi yang paling mustahab waktunya adalah tadi 13, 14, 15. Baik. Ada kodoknya ada? Enggak. Enggak ada kodok. Syawal. Kalau Syawal enggak. Syawal itu pada bulan Syawal saja, enggak ada kodok. Karena dalam puasa-puasa sunnah enggak ada kodok. Dalam sunnah ini enggak ada kodok. Karena sunnah kalau dikerjakan silakan, enggak pun enggak apa-apa. Jadi enggak ada mengkodok-kodok, enggak ada. Kalau dia kodok sudah masuk ke dalam haknya yang lain. Dia meninggalkan puasa Syawal kemudian dikodok setelah Syawal, ini setelah Syawal ada hak-hak yang lain. Itu ayyamul bait, Senin Kamis dan lain sebagainya. Baik. Makruh. Hukumnya makruh. Puasa wisal itu hukumnya makruh. Dan tidak akan mampu, puasa wisal itu tidak akan mampu. Dia hanya akan memberikan apa? Siksaan dirinya. Setelah puasa dia malah apa namanya benci dengan puasa tadi. Aduh, ibadah ternyata kayak gini hasilnya. Beda kalau dia ala kadarnya, sesuai dengan jiwanya, sesuai dengan kemampuannya, ini enak. Ketika mengerjakan semangat, ketika meninggalkan ibadah tadi apa? Dalam keadaan rindu untuk mendatangi yang kesekian kalinya. Itu paling nikmat ibadah itu. Jadi sesuai dengan kemampuan kita dan jangan berlebih-lebihan. Kalau kita tidak mampu tinggalkan. Jangan sampai kita lemah, malas dalam beribadah karena sebab ibadah kita. Ya, demikian juga ketika kita menghadapi awam, kaum muslimin. Ketika kita beribadah dengan mereka, maka carikan yang paling ringan dan paling mudah. Kalau kita imam, ya baca yang surat-surat pendek atau surat yang sedikit panjang dibagi dua. Sehingga apa, mereka cinta dengan ibadah, yang menimbulkan kecintaan dengan ibadah pada orang lain dan juga pada jiwa kita. Jadi menimbulkan kecintaan dalam bidah itu susah. Yang menimbulkan kecintaan ibadah itu susah. Terkadang kita saking semangatnya tidak memperhatikan orang lain. Ketika kita sudah dalam ya puncak kesemangatan, kemudian kita seorang qaid, seorang pemimpin, enggak memperhatikan apa namanya rakyatnya, yang mana mayoritas mereka adalah orang-orang yang baru mulai kenal. Akhirnya ketika dia paksakan, maka terkadang justru akan menimbulkan kebencian mereka dengan ibadah dengan sebabmu, dan engkau akan mendapatkan dosa. Ya, maka Rasul mengatakan inna fikum munafirun, sebagian kalian itu ada orang yang memergikan orang lain daripada sunnah ini dengan perbuatan dia. Taib. Sebagaimana Mu'ad, inilah asbabun nuzul, asbabul wurud hadis ini, sebab terucapnya hadis ini ketika Mu'ad membaca surat Al-Baqarah kepada apa makmum yang mayoritas petani. Mu'ad seorang sahabi, ya sahabat, sahabiin jalil. Biasa sholat dengan Al-Baqarah ya, dari akhir sampai awal sampai akhir, tapi bagi mereka tidak biasa, sehingga apa timbul ketika selesai daripada ibadah mereka benci dengan ibadah tadi, lelah, bosan. Maka di sini tidak boleh seseorang apa namanya melakukannya, tapi yang ringan-ringan saja. Hikmah dalam ini berdakwah. Maka oleh karena itu dakwah itu butuh dengan ilmu, tidak sekedar kayaknya baik, kayaknya baik. Tidak hanya sekedar ya karena rasa kasihan, tidak hanya sekedar apa namanya perasaan, tetapi harus dibarengi dengan ilmu. Baik. Wallahu ta'ala alam sa'ad. Naktafi insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Tafadhalu.